Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di hadis terakhir dalam bab qatrah turukul khair Al-Khamis Wal-Ishrun, hadis yang ke-25, An-Nabi Musa radhiyallahu an, yani Abdullah bin Qais, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli muslimin sadaqah, atas setiap muslim hendaknya bersedekah. Qala ara'aita ilam yajid. Ara'aita ini akhbirni, kabarkanlah kepadaku bagaimana kalau seandainya dia tidak mendapati sesuatu untuk bersedekah. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kalau dia tidak dapat sesuatu untuk bersedekah, maka dia kerja. Bekerja dengan dua tangannya hingga dia bisa beri manfaat bagi dirinya dan bisa bersedekah. Kalau kata penanya, ara'aita illam yastati'. Ara'aita yani akhbirni, ya, kabarkanlah kepadaku bagaimana bila dia tidak mampu untuk bekerja. Qala kata beliau, yu'inu dal hajatil malhuf. Jika tidak mampu dia untuk mendapatkan, untuk bekerja mendapatkan harta, maka dia bisa bersedekah dengan membantu orang-orang memiliki kebutuhan atau dibantu. Qala ara'aita illam yastati'. Kata penanya, bagaimana kalau seandainya dia tidak mampu juga untuk membantu seorang yang memiliki kebutuhan untuk dibantu. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Dia bisa berbuat dengan melakukan amal ma'ruf, memberitahu orang lain kepada yang ma'ruf atau kepada kebaikan. Qala ara'aita illam yaf'al. Ya, bagaimana kalau seandainya dia tidak mampu juga melakukan itu? Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yumsiku anisyar. Dia menahan dirinya dari berbuat jelek, dari berbuat jahat, dari mengganggu orang lain. Fa innaha shadaqah, karena dengan dia mampu menahan dirinya itu pun termasuk shadaqah. Muttafaqun alaih. Hadis ini telah lewat beberapa hadis yang semakna dengannya juga dalam bab ini, namun ada beberapa taujihat dari Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan hadis ini. Saya sarikan. Yang pertama, taujih yang pertama dari beliau rahimahullahu taala adalah hadis ini kata beliau menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas kita untuk kita bersedekah setiap hari. Hadza yadullu ala anna lillahi azza wa jalla alaina sadaqatun kulayyum. Allah memiliki hak untuk kita bersedekah setiap harinya. Sedekah apa? Ini mungkin taujih yang kedua. Hadhihi as-sadaqatu mutanawwi'ah. Sedekah yang dimaksud ini macam-macam bentuknya. Tidak mesti dengan harta. Imma antakuna tasbihah, subhanallah, subhanallah, au takbirah, Allahu akbar, Allahu akbar, au tahlilah, la ilaha illallah, atau amar ma'ruf nahi munkar, atau membantu orang lain yang perlu dibantu. Al-muhim, kata beliau, anna turuqal khairat katsirah, jalan kebaikan itu banyak. Yang ketiga ini penting, kadang kita merasakan ini dan perlu kita koreksi diri kita darinya. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, setelah menerangkan jalan-jalan kebaikan, amal-amal itu banyak, kata beliau, walakin an-nafsul ammar bisu faqat tuthabbitul insani lil khair, tapi jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekanlah yang menghalang-halangi seorang dari berbuat baik. Bagaimana bentuknya? Tathbit, tathbitu an-nafs al-amr bisu. Bagaimana bentuknya? Di antara bentuk yang kadang kita lalai darinya adalah, kata beliau, wa idza hamma bi syai'in fatahat lahu baban ghairah. Ketika sudah punya keinginan baik, tapi si jiwa ini kemudian membuka pintu kebaikan yang lain. Mau baca Quran, baru mau duduk, mau punya niatan, kepikir yang lain. Ah, mungkin bagusnya, iya, minta nasihat dulu sama fulan. Iya, punya, sudah bagus berjalan ke situ, ternyata dibuka lagi untuk, ah bagusnya kayaknya ini dulu. Iya, sehingga kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, humma idha hamma bihi fatahat lahu baban akhar. Ketika sudah punya niatan, dibuka lagi pintu kebaikan yang lainnya. Iya, niatan yang lain, bisikan yang lain. Hatta yadhi'a alaihil waqt, sehingga habis waktu. Iya, tidak beramal. Wa yahsar waqtu wa la yastafidu minhu syai'a. Habis waktunya, merugi dalam keadaan tidak bisa mengambil faedah. Lebih jelas kalau kita para talabatul ilmi, kita para penuntut ilmu, ya, sedang punya keinginan belajar misalnya bahasa Arab, mulai tiba-tiba sudah punya keinginan, dibuka pintu lain, ah kayaknya saya penting belajar tauhid dulu, akhirnya tinggal bahasa Arabnya, belajar tauhid, sudah belajar bahasa tauhid, kayaknya langsung baca kitab tauhid berat ya, kayaknya harus belajar nahu dulu, tinggal kitab tauhidnya, belajar nahu bertahun-tahun, gak ada yang selesai. Iya, tidak terasa itu adalah tathbit dari an-nafs al-amaratu bisu. Mau menghafal surat al-Baqarah, belum selesai surat al-Baqarah, kayaknya al-Baqarah kepanjangan, mungkin bagusnya dari yang sering dengar ketika sholat, ya sudah baca surat Yusuf dulu. Iya, hafal surat Yusuf, kayaknya kalau di tengah agak repot merojaannya, dari belakang mungkin, dari juz amma, dari juz amma belum selesai juz amma, kayaknya banyak yang sama-sama ayatnya, akhirnya habis waktu, tidak ada faedahnya. Itu tidak terasa tathbit dari an-nafs al-amart bisu. Sehingga tauji berikut kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, wa lihada yambagi lil insan an yubadira wa yusari'a fil khair. Oleh karena itu, seugia seseorang untuk bersegera untuk kebaikan. Kullama futihalahu babul minal khair fayusari ilaih. Setiap kali dibuka pintu kebaikan, segera ia melakukannya. Liqaulihi ta'ala fastabiqul khairat. Iya, punya niatan sedekah kepada temannya, iya, satu atau seperempat korma, akhirnya tapi aduh seperempat kayaknya kebanyakan, apakah terlalu sedikit, nantilah tunggu besok mungkin ada rezeki lagi saya tambah mau setengah kilo. Iya, alhamdulillah dapat besok setengah kilo, akhirnya wah kalau sepulan doang kayaknya nanti gimana ya, besok lah tunggu kalau ada satu kilo saya bagi dua pulan dengan pulan. Akhirnya dua-duanya tidak dapat dilakukan. Kata beliau, kalau punya niatan, punya kebaikan, buka pintu kebaikan, falisari, faliubadir, segera lakukan. Yang pertama, karena Allah berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah di dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, ini yang kedua yang penting, fa innahu yushiku an yuakhirallahu azza wajalla. Karena kalau dia terus berbuat begitu, iya, wali annal insan idzan fataha lahu babul khair awwal marrah, jika dibuka pintu kebaikan pertama kali dibuka untuknya, tsumma lam yaf'al, kemudian tidak dilakukan, fa innahu yushiku an yuakhirallah, maka iya, dikhawatirkan sebentar lagi Allah kemudian mengakhirkannya. Iya, Allah terus menunda-nunda dia, akhirnya dia terakhir atau bahkan bisa tidak melakukan amal tersebut. Maghfirun billahi rahiman rahimakumullah. Terakhir kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, maka fal muhim annahu yambaghi lil insanil aqil al hazim al mu'min an yantahiza subulal khair. Yang penting kata beliau, yang terpenting seorang seyogianya bagi seorang insan yang berakal, yang kokoh dan berprinsip, seorang mukmin untuk yantahiz, memanfaatkan jalan-jalan kebaikan. Wan yakhrisa ghayatal hirs, ya, untuk bersemangat dengan puncak kesemangatan, puncak semangat, an yakhudha min kulli bab minha binasib, ya, untuk mengambil setiap bab, setiap pintu kebaikan bagiannya. Ya, sedekah dengan harta walaupun sedikit dilakukan, sedekah dengan amar benih mungkar dilakukan semampunya. Ya, apa yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sudah kita baca, hendaknya diambil walaupun sesuai dengan sebatas dengan kemampuannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu barakallahu fiikum.